Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ini kapan Syekh ini kapan? Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa bil jumlati fal kufru bi manzilati maradil qalbi wa ashaddu, wa mata kana al qalbu maridan lam yasih shay'un min al a'dha'i sihhatan mutlaqah. Lam yasih shay'un min al a'dha'i sihhatan mutlaqah. Wa innama as-salahu an la tashbaha marid al-qalbi an la tashbaha marid al-qalbi fi shay'in min umurihi, wa in khufiya 'alayka maradun dhalika al-udwi wa in khufiya 'alayka maradu dhalika al-'adwi wa in خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله فإن من في قلبه مرض يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjut kajian iqtidha as-sirat al-mustaqim. Masih mengupas secara mendalam mengenai hujjah dan adillah akan dilarangnya menyerupai orang-orang kafir atau juga orang-orang fasik. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wabil jumlati fal kufru bimanzilati maradil qalbi wa ashad. Maka diantara kesimpulan yang perlu kita fahami, kekufuran itu semanzilah dengan maradil qalb, penyakit hati, bahkan lebih keras lagi, lebih buruk lagi, lebih besar keburukannya. Jadi kekufuran itu semanzilah dengan penyakit hati, ya, dia penyakit yang ada di hati. Maka orang-orang kafir seluruhnya memiliki jenis penyakit hati terburuk, dan itu harus kita yakini, ya. Dan jangan terperdaya dengan baiknya sebagian pekerti orang-orang yang kafir kepada Allah. Betul, memang ada yang berakhlak, betul. Tapi pasti terjadi kekurangan dan keburukan di akhlak orang-orang kafir. Pasti itu. Enggak mungkin enggak. Ada orang misalnya orang kafir, dia pedagang tapi kafir kepada Allah, jujur. Ya. Tapi kejujuran itu tidak bisa melegalisir atau memastikan bahwa saya dirinya orang yang baik dan bersih kalbunya. Enggak mungkin. Karena masih ada kekufuran di dirinya. Dan jujurnya dia bukan karena Allah. Maka enggak mungkin bisa 100% kejujuran tersebut disebut kejujuran yang sempurna. Enggak mungkin. Ya, mungkin akhlaknya bagus, jujur dia, tapi tidak sempurna. Bahkan kekufuran itu telah menghancurkan segala model kejujuran dia kalau dia jujur. Dan tidak bermanfaat kejujuran dia untuk akhiratnya. Ya, pedagang yang jujur, kafir, jujur, tidak akan bermanfaat kejujurannya untuk akhiratnya. Walaupun mungkin bermanfaat untuk dunianya, iya, dia laris dagangannya, disenangi oleh konsumen, dan distributor juga merasa orang ini sangat beramanah, dan seterusnya. Tapi enggak di akhirat. وَمَتَا كَانَ الْقَلْبُ مَرِضًا Kapanpun selagi kalbu itu sakit, لَمْ يَصِحَ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ صِحَةً مُطْلَقَةً. Ketika kalbu itu marid, sakit, maka tidak mungkin anggota tubuh disebut sehat begitu saja secara mutlak. Mungkin dia ada kesehatannya, dia kalbu itu dari segi kebaikan-kebaikan, ya mungkin, tetapi enggak dimutlakkan kalbunya sehat, enggak. Ya, jadi ketika kita melihat ada orang kafir yang berakhlak mulia, kita enggak bisa mengatakan dia hatinya sehat. Enggak. Hatinya sehat itu berarti pemutlakan kesehatan pada hatinya, enggak sahih. Mungkin kita bilang hatinya sehat tetapi dia kufur. Nah, itu mungkin. Ya, mungkin. Yang mana kekufuran itu menafikan kesehatan mutlak. Ya. Wa innama salahu an la tushbiha maridul qalbi fi syai'in min umurih. Melainkan salah, kesehatan, kebaikan, kesalehan adalah engkau tidak menyerupai orang yang sakit kalbunya fi syai'in min umurih, dalam hal apapun dari urusan dia. Wa in khafiya 'alaika maradu dzalikal 'adzu, walaupun antum tidak memahami penyakit anggota tubuh tersebut. Kif, faham enggak kalimat la tushbiha, an la tushbiha maridul qalbi fi syai'in min umurih wa in khafiya 'alaika maradu dzalikal 'adzu dzalikal 'adwi. Ketika kita tahu ada seorang yang memiliki penyakit hati, maka jangan menyerupai dia dari sisi apapun. Meskipun antum tidak mengerti penyakit dari orang tersebut. Gimana? Type. Penyanyi misalnya. Bisa enggak kita katakan penyanyi itu sehat hatinya? Allah tidak. Ya, kalaupun ada kebaikan darinya, mungkin kebaikan hatinya tetapi tidak mutlak. Ada racun dan keburukan di hatinya. Maka kemudian kalau antum menyerupainya, sedikit pun boleh enggak? Enggak boleh. Menyerupai karakteristik dia enggak boleh. Ya, walaupun antum enggak tahu kalau yang antum serupakan dari hal tersebut itu penyakit atau bukan, antum enggak tahu, tapi jangan khalas, singkirkan diri antum darinya. Tapi sekarang misalnya antum menyukai seorang pemain bola, ya, yang kafir. Hati orang kafir yang main bola tersebut, dia sehat atau tidak? Sakit. Bahkan sesakit-sakitnya kalbu, yaitu kufur pada Allah. Tapi antum kemudian mengikuti cara goceknya. Ya. Cara goceknya. Ini amrun syai'un min amrihi wan. Iya, syai'un min umurihi. Tapi antum enggak tahu. Ya, apakah dalam gocekan ini ada penyakit hati atau enggak? Anu enggak tahu. Hanya saja tetap, kalau antum mau jadi orang soleh, jangan menyerupai orang yang berpenyakitan seperti ini. Walaupun dari segi urusan gocek doang. Karena itu akan perlahan-lahan membuat antum mengagumi dia dan meridhoi dia dan menganggap dia tidak memiliki penyakit. Dan itu yang menimpa orang-orang liberal dan juga kebanyakan dari orang-orang zaman sekarang. Ya. Sekarang ada band yang isinya orang-orang gembel dan band tersebut juga pernah kesandung masalah narkoba. Ya, kemudian fansnya itu enggak ada yang punya akhlak rata-rata. Tapi kenapa kok pada punya fanbase yang luar biasa sehingga dikenal di Indonesia? Padahal enggak punya akhlak. Karena berawal dari apa? Menyimak, meniru. Lama-lama suka, akhirnya ngefans dan fanatik terhadapnya. Ada band seperti, anak enggak mau sebut juga. Ya, ada seperti itu. Suruh ini datang, ikin datang. Hah? Enggak apa? Hah? Kenapa? Bilang suruh bangun ke sini tetap datang. Kalau masa datang, kenapa alasan bangun siang datang? Tetap disuruh belajar gitu, belajar sini. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakin yakfika anna fasad al-asli la budda an yu'athir fil fara'. Cukuplah pengetahuan antum secara mujmal aja bahwasanya fasad al-asli, kerusakan asal itu pasti membekas ke cabangnya. Kerusakan akar pasti membekas ke cabangnya. Kerusakan kalbu pasti membekas ke amalan atau anggota tubuhnya. Ya, kalau misalnya kalbunya dari segi fisik rusak, pasti membekas ke anggota tubuhnya. Mungkin membekas ke lidah, kelihatan penyakitnya, mungkin membekas ke matanya dan seterusnya. Kalau misalnya kalbu secara maknawi, pasti membekas ke amalan dia atau tuturan kata dia. Iya. Sebagian ahli kesehatan itu mereka cukup ngeliat lidah udah tahu ini orang ada penyakit dalam apa enggak, ya enggak, ya kan? Antum juruin aja gitu, ya, jangan di sini tapi ya. Tapi tahu, ajib ya, kita orang awam, masya Allah. Dan kadang-kadang tahunya itu bukan global aja, tahu bagian mana tubuh antum yang sakit, oh ini antum ada masalah di jantung misalnya. Padahal ngelewain dia kita lewain dia langsung mengidentifikasikan gitu, baru dilewain loh, apalagi kalau yang lain, ya kan? Nah, lihat di situ. Kenapa? Karena yaitu al-asl kalau misalnya rusak itu pasti membekas di bagian yang cabangnya, mesti gitu. Nah, maka hati-hati dengan kita nih. Kalbu kita mungkin ada kerusakan dengan maksiat dan seterusnya. Maka jangan pernah nyangka kalau misalnya selamat begitu aja dan enggak kelihatan. Ya, ibaratnya antum misalnya pakai parfum ya. Ya kan? Antum juga misalnya dagang parfum sehari-hari Rafi'i, antum misalnya. Antum enggak bakal ngerasa kalau orang mencium aroma antum. Ya enggak? Atau antum merokok yang banyak. Ya kan? Orang, antum ngerasa enggak kalau antum bawa rokok? Enggak kan? Enggak. Ya, anak enggak tahu. Antum ngerasa kan, tunggu kita ngerokok dulu baru bisa tahu hal ini gitu kan. Tapi yang namanya aroma seperti itu. Kita enggak ngerasa gitu loh. Karena hidung kita udah ada titik jenuhnya gitu. Nah, tapi orang lain sangat terasa. Kok bau ini sih? Bau rokok antum. Ya, belum tentu juga karena rokok ya. Karena ngerokok belum tentu mungkin dekat dengan perokok tadinya atau mungkin ya, entah lain, tapi kecium bagi orang gitu. Nah, kita kadang-kadang menutup-nutupi aib kita, menutup-nutupi jeleknya kalbu kita, hasadnya kita dan seterusnya, itu berusaha ditutupi, tetap aja yang namanya kalau ada penyakit di asal itu pasti akan keluar nanti pada waktunya. Akan ada nanti. Nah, begitu pula dengan masalah akidah atau yang disebut sebagian ulama dengan sebutan usuluddin. Seseorang ketika akidahnya menyimpang atau manhajnya menyimpang atau tadinya benar tetapi di kalbunya ada penyakit hasad misalnya, itu pada saatnya akan tercermin di fara' dari perbuatan atau fara' dari lisan dia. Begitu. Ini kaidah yang sangat bagus. Fasadul asli la budda an yu'athira fil fara'. Wa man intabaha li hadza qad ya'lamu ba'dul hikmati allati anzalaha Allah. Dan orang yang betul-betul memperhatikan ini, ya, betul-betul memperhatikan ini, maka dia akan tahu, ya, sebagian hikmah yang Allah Ta'ala turunkan dari segala keterjadian, bahkan terutama di amalan manusia. Fa inna man fi qalbihi maradun qad yartabu fil amri bi nafsil mukhalafah. Orang yang di kalbunya ada penyakit itu kadang-kadang dia ragu terhadap hal yang diperintahkan kepada kita untuk kita selisihi. Ya, contoh masalah sabagh ini atau apa nyemir rambut ini. Ngapain sih pakai urusan kayak gitu misalnya. Dan ana yakin pun kalau bahkan di kalangan ahlu sunnah sendiri, kalangan salafi ini, kalau misalnya katakan jangan pakai baju bola orang barat, ana yakin akan ada aja yang ngapain sih ngurusin begituan. Faham maksud ana enggak? Baik. Ketika ana misalnya ana katakan akhi antum hatta orang Jakarta, udahlah tinggalkan ngomong gua-gua lulu antar anak pengajian. Ya, antum ngomong gua-gua lu enggak sama teman-teman? Enggak kan? Apalagi antum enggak cocok ngomong gua lu, kalau enggak cocok. Kalau itu cocoknya dalam mas, nah gitu baru. Ya. Nah. Tapi kemudian akan apa? Dipertanyakan, ana yakin ada pertanyaan. Orang bakal tasyaddud banget gitu kan. Ekstremis banget gitu. Ya. Ngomong lu gua itu tidak sama dengan seperti ngomong aku kowe. Aku atau koe dalam bahasa Jawa, aku atau koe itu cukup kasar, kon gitu, sia gitu, cukup kasar dalam bahasa Sunda. Tapi lo, gue ya, dengan cara apa agak alay gitu, ya lo harus subscribe ke channel gue, ya gue, lo gue, dan yang sekarang lagi pamornya tinggi itu seperti anjay. Ya, itu semua tasyabuh dengan orang-orang fasik. Ya, berarti yang ngomong lu gua fasik dong, padahal itu kan budaya. Iya, dulu budaya, sekarang bukan. Afwan, maksudnya budaya di sini dulu adalah kebiasaan orang Betawi normal. Apa lu? Nah, tapi itu termasuk kasar sebenarnya. Nah, sekarang udah bukan untuk orang Betawi lagi lu gua itu. Antum dapetin orang Pekalongan, orang Timur pun ngomong lu gua. Artinya sekarang udah bukan alasan budaya Betawi lagi. Sekarang udah menjadi tren untuk orang-orang, dan itu dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya kurang beradab dalam Islam. Sekarang kalau misalnya kita ceramah, kita nasihatin orang dengan lu gua, kurang tepat. Ya, kecuali mungkin sama teman dekat, sangat dekat ya mungkin. Cuman ya hindari hal-hal seperti ini. Ya. Kalau dikatakan oleh orang yang mu'tarid, yang mungkin melawan hal ini, antum orang mana gitu? Ana bilang ana orang Jakarta. Keluarga Betawi ana besar. Kita orang Jakarta. Dan ana ngomong sama saudara-saudara Betawi, bukan lo gua. enggak lu gua. Jadi ini makanya ada berani ngomong kayak gini karena lu enggak melakukan hal seperti itu. Sama keluarga Betawi, bahkan sama yang lebih muda, anak enggak ngomong lu gua. Mungkin dulu waktu kecil sama teman-teman di sekitar rumah yang sekarang mereka jadi preman, dulu waktu kecil kita bicara lu gua karena masih dulu. Tapi sekarang ane ente. Ya. Begitu. Kenapa? Seiring kita mempelajari iqtidha ini dengan maklumat dan tafsil dari Syekhul Islam itu ya, semakin ngerasa hati kita itu akan apa? Akan tidak baiknya kita ada penyerupaan dengan orang kafir. Ini enggak masalah kafir, tapi fasik. Makan orang fasik atau orang yang tidak beradab, sebaiknya jangan, hindari tasabbur dengan itu. Ya, hindari. Karena itu akan memberikan penyakit kalbu dan kemudian akan tercermin di lisan. Tercermin di lisan. Kalau emang udah kebiasaan, misal orang-orang tua kita dari Betawi bisa ngomong lulu, ini emang udah budaya. Itu dari kok sekarang bukan budaya lagi, bukan budaya asli Betawi lagi, lu gua. Ya. Misalnya kita ngomong fangke tuh orang, misal fangke, tahu fangke? Fangke itu halusan dari bangke. Kan di media sosial kan fangke. Ya, atau cakep banget anjir, cakep banget anjir. Ya, yang masih pakai lu gua dalam bicara, kenapa enggak sekalian bertaklid juga pada jir, fangke, jerit dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya mereka, oh enggak, jir itu agak kasar. Lalu gue pun kasar kan? Kasar. Iya. Tapi kita lihat sebagian dari ikhwah, salafiyin, pengajian, mereka, antar mereka masih lulu gua-gua. Dan mereka itu yang ngomong lulu gua-gua, alah, kita salafi sekalipun. Itu belum tentu orang Jakarta. Berarti menunjukkan bukan Betawi-Betawian lagi sekarang. Kalau masih orang Betawi, kemudian memang dia mendok, maklum. Tapi sekarang udah menjadi gaya hidup. Ketika itu lifestyle, lihat lifestyle siapa. Ah, Ustaz terkeras banget, apakah kita harus seperti Ustaz? Harus pakai baju koko dan... Enggak, antum enggak harus seperti Ustaz penampilannya, tapi antum tidak layak. Kalau udah kenal sunnah, tidak layak berperilaku seperti orang rendahan. Karena antum telah diberikan hidayah oleh Allah dalam masalah manhaj. Maka berusahalah untuk menyelisihi mereka. Walaupun ini masalah fara', iya masalah fara'. Masalah fara', tetapi kan disebutkan di sini ini nanti berkaitannya dengan qalbu juga. Ya, dan kefasikan itu penyakit qalbu. Ya. Sekarang ada enggak orang-orang ulama alim, antum ketemu para masyayikh, para asatidzah ya, ngumpul di daurah. Asatidzah kibar dan asatidzah yang lainnya ngumpul di daurah. Ada enggak di antara mereka ngomong lulu gua-gua? Anda enggak pernah menemukan di antara asatidzah salafiyin kayak gini, enggak ada. Baik. Itu mereka orang-orang saleh ya, insyaallah orang-orang saleh. Tapi kemudian dari segi pribadi antum ngaku anda salafi, dan kemudian ngomongnya sama teman-teman panitia lain, lulu gua-gua, lu udah beresin belum? Ini gua lagi ini nih, ngomong seperti seolah-olah belajarnya itu tidak ada. Belum pernah belajar atau baru kenal manhaj atau gimana itu masih malu. Tapi kalau udah lama panitia kajian tablik akbar sering 5 tahunan udah kayak gitu masih aja lulu gua, maka ini apa? Ini berarti ada yang belum bisa dirubah nih kebanyakan. Ya. Jadi kelihatan dari hal-hal seperti itu, dari lulu gua-guanya itu kelihatan ada sesuatu di qalbu. Kalau kita larang hal-hal seperti ini, kita katakan harus menyelisih orang kafir, selisihlah orang fasik, selisihlah orang-orang rendahan. Itu orang yang ada penyakit di kalbunya itu ragu dengan hal-hal seperti ngapain sih ngurusin beginian Ustaz, gitu kan. Kenapa? Li'adami istibanati li fa'idatih. Karena enggak ngerti, enggak jelas di pandangannya akan faedah menyelisihi orang-orang rendahan. Ya, rendahan yang dimaksud rendahan dari segi akhlak. li'adami istibanatihi al-fa'idah li'fa'idatihi li'adami istibanatihi li'fa'idatihi. Iya, enggak ngerti faedahnya kenapa? Karena selama ini belajar itu bukan benar-benar untuk mentaksil atau mentafsil. Tapi belajar euforia, keenak-enak, ngumpul-ngumpul. Ya Alhamdulillah, dapat pahala insya Allah. Tapi betapa banyaknya ikhwah kita yang belajar lama dari asatidah yang masya Allah, tetapi tidak ada faedah. Kalaupun ada sedikit. Dan tidak sampai ke sini faedahnya. Ketika diberi nasihat, melawan. Apalagi kalau sudah merasa berjasa terhadap dakwah, sudah merasa menjadi panitia, sudah merasa bisa bikin bantuan sosial di mana-mana, sudah berkibar namanya di antara salafiyin, maka dinasihati susah, ikhwan. Hatta asatidah salafiyin yang menasihati. Begitu. Ya, enggak jelas baginya akan faedah dan hikmah dari mukhalafah terhadap orang-orang rendahan. Aw yatawahhamu anna hadha min jinsi amri al-muluki war ru'asa'il qasidina lil'ulwi fil ardh. Atau merasa bahwasanya larangan semacam ini, perintah untuk menyelisih orang kafir dan orang fasik, itu mengira bahwa ini cuman perintah seperti perintahnya para raja untuk menjajah suatu daerah atau untuk menguasai bumi semata supaya enggak ada yang serupa dengan musuh, supaya semua seragam dan bertaklid pada raja. Ta'ala Allah amma yasifun, ya, seolah-olah Allah itu zalim dan bersifat menjajah. Na'udzubillah, tidak. Allah dan Rasulnya menginginkan kita menyelisihi mereka itu justru demi keselamatan kita, bukan dalam, Allah tidak butuh dengan amalan kita. Antum mau menyelisihi orang kafir atau tidak, justru antumlah yang akan menyesal atau tidak nanti, bukan Allah. Nah, dikiaskan dengannya kemudian juga ikhwan, ketika asatidah mereka melarang hal-hal tertentu yang merupakan akhlak rendahan, ya, disuruh semuanya ngaji dengan benar, jangan banyak-banyak bikin pengajian, dalam artian jangan jadi panitia, belajarnya jarang. Sebagian dari rekan panitia yang ditahzir itu mereka apa? Mereka menyatakan, mengira bahwa saya ini kok kayak bos ya, ini kok kayak raja ya, ini itu seperti itu mindset, kepikiran seperti itu. Dikira ustaz-ustaz kita tuh pengen supaya semuanya harus ke di beliau, ke fulan, ke ustaz fulan. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ini ada penyimpangan dalam segi tarbiyah dan juga dari segi dakwah. Ada kesalahan. Ya, rekan-rekan panitia ini ada kesalahan. Nah, mereka ini rata-rata yang baru hijrah kemudian banyak menjadi kontributor di kajian-kajian sebagai panitia dan seterusnya. Terlepas dari jasa yang mungkin ada insyaallah, tetapi di sini kesalahan dalam belajar. Baru belajar langsung seperti itu. Bikin, dan ini banyak ikhwan, menjamur. Kecuali pandemi sekarang alhamdulillah mereka terstopkan. Tapi sebelumnya masyaallah. Baru hijrah dan bahkan belum disebut hijrah, belum. Tapi baru enak nih pengajian, bikin yuk. Nah gitu. Isbal masih. Potong jenggot masih. Ya. Tapi bikin kajian, mengundang ustaz yang jenggotnya itu ya segede palanya. Ya gitu kan. Artinya ustaz yang masya Allah. Bisa ya. Kemudian setelah itu gak mau dinasihati karena sudah bisa mendatangkan nama-nama besar. Gimana tuh? Dan ketika dinasihati kemudian menuduh penasehat, antum aja pengen orang-orang fanatik sama antum. Lihat. Kayak gitu ya, kawan. Karena apa? Enggak paham. Orang seperti enggak paham. Gimana mau paham? Orang baru belajar kemudian sudah menjadi panitia. Ya, baru belajar. Bahkan belum disebut belajar. Belum. Tapi sudah menjadi panitia. Udah sibuk sana-sini. Bansos, panitia, dan seterusnya. Kemudian apa? Setelah bertahun-tahun kayak gitu, ketika ada yang mengkritik, maka orang-orang akan membela dia atau mereka ini. Tapi kan dia jasanya banyak, tapi kan fulan ini, tapi kan gini dan seterusnya. Karena apa? Sudah punya jasa dia. Akhirnya enggak bisa dikritik. Walaupun ustaz yang mengkritik. Ya. Dan ini bukan khayalan. Ini keterjadian. Ya. Iya, kita kritik bukan bukan masalah ilmu, bukan mas bukan kemudian diperhatikan kritik tersebut kemudian menjadi lebih saleh, lebih baik karena kritik daripada asatidz itu sangat bagus. Enggak. Tapi apa? Merasa sudah punya banyak ilmu, punya banyak jasa, kebaikan untuk dakwah ini dan seterusnya ini. Ya, hati-hati. Nah, kemudian wala amri inna nubuwata ghayatul mulki alladhi yu'tihi Allahu man yasha'u wa yanzi'uhu man yasha'. Nah, nubuwah, kenabian, ghayatul mulk. Ya, adalah puncak kerajaan yang Allah berikan bagi yang Allah kehendaki dan Allah cabut bagi yang Allah kehendaki. Ya, walakin mulk. Nah, sekarang tadi jadi mulk kerajaan bukan dari segi kepemilikan bumi ya, bukan. Tapi kerajaan di sini kerajaan hikmah dan ilmu. Ya, Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan dan Allah cabut dari siapapun yang Allah inginkan. Tetapi mulk huwa ghayatu salahi man ata'ahu min al-ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim. Kedudukan raja dalam kenabian, mulk di sini mulk fi nubuwah, itu adalah puncak dari kesalehan hamba-hamba yang taat di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kita ini bagian dari kerajaan dari segi berapa beragam sisi. Pertama, imma dari sisi kauniyah. Antum sampai jangkrik itu bagian dari kerajaan bukan? Kerajaan Allah. Dari segi apa? Kauniyah. Dan ada kerajaan dari segi syariah. Dan itu terbatas untuk orang-orang beriman. Dan kemudian lebih khusus lagi, eksklusif lagi untuk orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Maka antum seperti apa? Bagian dari kerajaan kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi dengan syarat amalan. Ya. Begitu. Selama ini kan yang namanya kerajaan, kita hanya dilukiskan dongeng-dongeng kerajaan fulan, kerajaan Walt Disney ya, apa kerajaan ini, kerajaan Aladdin, kerajaan apa gitu kan. Ya, kemudian ada rakyatnya gitu kan, ada rajanya satu tua, bentar lagi mati gitu kan. Kenapa orang-orang enggak berpikir bahwasanya seluruh detail dari segala yang ada di semesta ini adalah kerajaan, bagian dari kerajaan. Makmur dan juga yang memberi rizki adalah Allah Rabbul Alamin. Itu dari segi kauniyah ya. Nah, kita menuju ke sekarang haqiqatul amal. Tafadhol, iqra. Ahsanallahu ilaikum ya ustaz. Wa qala wa haqiqatul amri anna jami'a a'malil kafiri wa umurihi la budda fiha min khilalin yamna'uha an tatimma manfa'atan biha. Ah, sahih. Wa haqiqatul amr. Hakikatnya ini perhatikan bahwasanya seluruh amalan orang kafir dan urusan orang kafir itu pasti ada khalal. Pasti ada kecacatan, cacatnya. Yang mencegah perkara tersebut itu menjadi sempurna atau menjadi bermanfaat. Ya, pasti gitu. Semua urusan orang kafir pastilah mengandung kelemahan, kecacatan yang menghalangi mereka, menghalangi orang-orang kafir untuk mengambil manfaat secara optimal dari amalan mereka sendiri. Pasti gitu, pasti. Ya. Ada orang kafir tetangga misalnya, dia rajin sedekah. Apakah kita katakan bahwasanya sedekahnya sempurna? Enggak bakal. Hatta dia baik banget. Ngasih antum kue tart yang sangat enak, Masya Allah. Ya. Kemudian kita bilang, wah Masya Allah, antum baik sekali. Iya baik, tetapi apakah baiknya sempurna? Tidak. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Iya itu kelemahan tersebut apa? Di mana? Contoh kelemahan, misalnya ada orang kafir baik tadi, tapi kelemahannya di mana? Di syiriknya dia, di kufurnya dia. Dia tidak menjadikan amalan sedekah ini untuk akhirat, enggak kan? Enggak. Iya, enggak. Kira-kira bakal dapat manfaat secara optimal enggak? Enggak. Ya dapat manfaat kadang-kadang Allah kasih karena Allah Rahim, Rahman. Mungkin abis itu Allah Ta'ala jadikan dia mungkin dagangannya sukses, ya. Atau mungkin ada orang yang akan memberinya juga sedekah. Mungkin, mungkin. Tapi apakah kebaikan feedback dari Allah tersebut itu dikasih sempurna? Tidak. Karena di akhirat dia gak dapat apa-apa. Gitu. Di akhirat dia gak dapat apa-apa. Foundation milik orang kafir misalnya. Ya. Membuat bangunan-bangunan untuk anak-anak yatim. Wah, itu charity yang bagus. Itu adalah dermaan yang luar biasa. Miliaran keluar. Ya. Orang-orang suka gak sama foundation ini? Bakal suka kan? Bakal suka. Tapi mereka meniatkan untuk Allah dan hari akhir gak? Enggak. Mereka gak ngerti konsep begini. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, khalal tersebut, ya, kecacatan dalam amalan tersebut, tidak ikhlasnya mereka untuk Allah dan hari akhir mereka, itu mencegah mereka untuk mendapatkan maslahat dan manfaat dari amalan mereka sendiri secara sempurna. Jadi walaupun mereka mendapatkan pujian manusia, namun mereka enggak mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Ya, mereka mendapatkan balasan belaka, balasan aja dari Allah karena berbuat baik. Tapi Allah enggak memuji orang-orang kafir sama sekali. Ya, begitu. Ya. Lihat Abu Thalib. Hah? Abu Thalib. Ada enggak di antara kita yang membackup dakwah salafiyah dengan sebegitunya seperti Abu Thalib? Enggak, belum bisa seperti Abu Thalib mungkin kita. Tapi dalam kondisi keimanan seperti ini, dengan izin Allah alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, kita dalam posisi lebih baik enggak dari Abu Thalib sekarang? Lebih baik alhamdulillah dari derajat kita mukmin. Abu Thalib kafir dan mati dalam atas kufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dengan jasa beliau terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam, dapat enggak manfaat di akhirat? Sama sekali tidak. Tapi Ustaz, ada manfaatnya Ustaz, backingan dakwahnya, yaitu nerakanya enggak di dalemin, maksudnya paling ringan. Itu disebut manfaat atau peringanan? Peringanan semata, dan peringanan itu pun enggak, tetap ngeri. Ya orang kebakar otaknya gimana enggak ringan, gimana enggak berat. Ya kan? Gitu. Jadi sebaik-baik pun apapun orang kafir, tetap ada khalal di amalan mereka, pasti gitu. Dan antum kalau bergaul dengan orang yang kufur kepada Allah, baik dari Kristen, Buddha, Hindu atau lainnya, pasti ngelihat ada khalal. Pasti ada ketidaksetujuannya. Apalagi antum udah belajar gini, ketidaksetujuan antum dimanapun banyak, yakin. Sebaik apapun dia. Ya, sebaik apapun dia. Oleh karena itu kita dilarang untuk menjadikan orang kafir teman dekat atau sahabat. Gak boleh, haram. Teman kenalan, kenal saja, tetanggaan gak masalah. Tapi teman dekat yang saling merangkul, yang saling dekat, saling bercanda, sering-sering, ya gak boleh. Karena perlahan-lahan akan tersusupi di kalbu antum hilangnya perasaan ini. Hilangnya perasaan bahwasanya orang kafir ini pasti punya kecacatan dari segi amalan dan akidah pasti. Iya. Kecuali mungkin antum rangkul dalam tujuan dakwah supaya dia masuk Islam. Itu mungkin, tapi itu pun tidak dalam semua keadaan. Harus dipelajari lu bisa enggak antum dakwah dia gitu loh. Ya. Jangan-jangan antum dakwah, ya antum dengan alasan dakwah antum ikut natalan dia ini, ya antum yang kena dakwahnya dia malah jadinya. Kebalik, ya. Baik, coba dia lanjutkan. Wa qala walau farada salahu syai'in min umuri furida. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لسحق بذلك ثواب الآخرة. سواء لسحق بذلك ثواب الآخرة. ثواب. لسحق بذلك ثواب الآخرة. ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. طيب. Lau furidho, kalaupun misalnya, ya anggaplah furidho, anggaplah, katakanlah furidho, kalau misalnya ada di kitab-kitab artinya anggaplah, oke okay, katakanlah gitu, lau furidho, katakanlah misalnya salahu syai'in min umurihi ala tamam, misalnya memang ada bagusnya, benarnya urusan mereka secara sempurna, misalnya ada orang kafir bersedekah beramal dan itu anggaplah misalnya apa, amalannya itu sangat sempurna dari dalam dan luar, dari hati dan jasad, sempurna banget. Maka kalau emang semua pasti lastahaqqa bidzalika thawabal akhirah, pasti orang kafir tersebut pasti akan berhak mendapatkan apa, ganjaran di akhirat, ya kan? Tapi kenyataannya gitu enggak, ikhwan? Hah? Enggak mungkin. Ada enggak orang kafir yang dengan foundationnya dia telah mendermakan ratusan juta? Ada enggak? Ada ya, ada aja, orang kita lupa siapa. Tapi ada. Ya, kita bilang ini sedekah yang sempurna enggak? Hah? Sempurna bagi orang matre. Iya, halal pasti. Tapi tidak disebut sempurna yang apa, yang ngerti iman, Islam, akidah, nggak bakal sempurna ini. Kecuali dia masuk Islam. Karena dalam hadis Nabi SAW ada sahabat yang menyatakan, saya dulu waktu masih jahiliyah, saya rajin sedekah. Bisa nggak dapat pahala dari itu? Bisa, kalau setelah masuk Islam dan mengharapkan pahala dari apa yang telah dilakukan dari sedekah, iya bisa. Tuh lihat, itulah pembedaannya. Tapi kan ada orang kafir Kristen yang dia bersedekah dan mengharapkan pahala dari Allah, tetap tidak akan dapat. Enggak. Kenapa? Karena dia masih kafir. Ada enggak orang Kristen percaya akan adanya Allah? Ya emang enggak, selain juga ada Allah, ada Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ya. Ada Bunda Maria dan seterusnya. Tapi karena kesyirikan itu enggak sah sama sekali. Kesyirikan itu enggak mensahkan amal mereka. Walakin kulla umurih, tapi setiap urusan mereka imma fasidah wa imma naqisah. Imma rusak artinya hancur, hangus sama sekali. Imma ada bagusnya tapi pasti kurang. Dan kekurangan tersebut kekurangan yang tidak ringan melainkan fatal, yaitu syirik, kufur. Begitu. Jadi kekufuran itu membuat amalan-amalan ternonaktifkan pahalanya di akhirat. Ya. Ada seorang kafir dia atau mereka puasa Ramadan bersama kaum muslimin. Bahkan ngundang kaum muslim buka bareng. Ada loh. Iya. YouTuber misalnya ada. Ya, enggak perlu kita sebut. Adalah beberapa YouTuber ketika bulan Ramadan puasa dia. Dan berbuat ihsan dengan menyediakan iftar. Menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa dapat pahala berlipat. Dan juga pahala orang yang berpuasa yang makan dia bakal ngalir ke pemberinya, ya kan ya? Sebagaimana kata Nabi SAW. Luar biasa kan berlipat-lipat. Apa yang diundang itu banyak dari kaum muslimin. Pertanyaannya, sah gak amalan tersebut? Enggak sah. Sebaik apapun dia, kita katakan fasid bukan halaman amalan tersebut fasid nggak? Fasid. Fasid dari segi apa? Dari segi niatannya bukan karena Allah, atau fasid karena dirusak oleh kekufurannya sendiri gitu loh. Naqis bukan, pastinya naqis, dan kerusakan yang kekurangan yang cukup fatal sehingga membuat tidak ada pahala sama sekali di akhirat. Gitu. Ya. Ketika antum tahu seperti itu jeleknya mereka, rendahnya mereka, tidak diterimanya amal mereka walaupun mereka capek beramal, antum mau kayak mereka? Antum mau menyerupai mereka? Hatta dalam urusan kecil sekalipun kalau memang itu karakteristik mereka, jangan ikuti gitu loh. Karena apa, mereka itu hina, rendah gitu. Hatta dalam urusan gocek bola. Hal urusan gocek bola. Karena beberapa pemain bola kafir punya gocekan khas, ya enggak? Sekarang anda tanya, kalau misalnya teman-teman yang suka main bola ala freestyle, tahu nggak freestyle? Ya kan yang, wah cakep banget gitu kan? Bola dimain-mainin itu seperti apa ya? Dan dia menjadikan bola itu seperti Tuhannya. Artinya tiap hari bola terus dia, kakinya lincah banget. Ana tanya, antum niru freestyle dari orang kafir atau dari para masyayikh Saudi? Pasti dari orang kafir. Ustaz kan main bola halal, Ustaz. Betul halal dengan syarat. Ketika halal yang main bola halal tersebut ada sisi menyerupai orang kafir, maka menjadi haram bukan karena bolanya, tapi karena antum niru dia. Ya. Taib, sekarang di antara pemain bola yang luar biasa dari segi gocekan dan juga permainan kaki dan sihir kakinya itu siapa? Dia coba anggaplah Ronaldinho misalnya. Ya kan? Itu kafir atau dia salafi? Jangankan salafi, muslim aja bukan, kafir pada Allah Ta'ala. Musyrik, kafir. Ya. Kemudian antum ikutin cara gociknya, ya. Us, gitu kan. Bahkan sampai tonggos-tonggosnya juga antum ikutin. Pokoknya antum pengen memiripkan diri. Yang tadi rambutnya pendek, cepak, sebenarnya sekarang diikat gitu. Karena pengen ngefans. Kalau situ jadi apa? Mengikuti dia. Tapi Ustaz ini kan masalahnya, ya masalah dunia. Justru dari sinilah kemudian lama-lama antum akan apa? Terjerumus ke dalam dunia dia. Iya. Makanya ketika ada anak-anak, kemudian dia bercita-cita jadi pemain bola, anak, ya Allah, kesian. Karena pasti dia akan bertasyabuh dengan orang kafir. Bukan karena bola itu haram, tapi karena hal, ada hal lain yang mengerikan. Bukan bolanya, bukan. Main bola tafadhol. Asal ada syaratnya, ya, menunaikan syarat. Begitu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah atas kenikmatan Islam. Allati hiya a'zamu ni'am. Sebaik agung nikmat wa ummu kulli khair, dan yaitu induk segala kebaikan Islam. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang disukai, dicintai oleh Rabb kita dan diridhoi olehnya. Ya, begitu dari kajian iqtida. Insyaallah nanti pekan depan kita nyambung ke faqad tabayyana anna nafsal mukhalafah. Padahal tadi ana pengen banyak loh. Berapa halaman gitu. Tapi kok penjepaan enggak bisa pendek-pendek ternyata. Iya, qadarullah. Tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat ana dan juga